Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, khalaqal insan, alamal Quran, alamal insana malam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil alam, wa ala alihi wa sahbihi al-mustamsikina bil'ulumi wal bayan amma ba'du. Sahabat Daku, senang sekali Mama bisa bertemu lagi dengan sahabat Daku sekalian. Masih dalam kajian Fikhun Nisa, yaitu fikih untuk para wanita. Mudah-mudahan sahabat Daku yang melihat acara Mama bukan hanya wanita ya, tapi juga laki-laki. Karena laki-laki juga membutuhkan wanita. Dan laki-laki pasti mendampingi wanita. Dan laki-laki yang mengerti Fikhun Nisa, insya Allah akan terhormat di mata wanitanya. Makanya ikuti terus sahabat Daku ya dalam kajian Fikhun Nisa. Sahabat Daku, Fikhun Nisa kali ini akan melanjutkan dari alat bersuci alternatif. Ya. Alat bersuci alternatif yang sudah kita bahas adalah debu. Debu sudah selesai kita bahas. Kemudian sekarang alat bersuci alternatif yang kedua adalah batu. Subhanallah ya sahabat Daku, luar biasa Allah menciptakan alam. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini ternyata bisa dimaksimalkan untuk proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menemukan air untuk membuang najis. Ketika kita tidak menemukan air untuk berwudu. Ada alternatifnya yaitu debu. Nah, ketika kita tidak menemukan air untuk menghilangkan najis, tadi kata Mama ya, ternyata Allah sediakan juga ya di alam yang luar biasa luasnya terbentang yang tidak bisa diukur oleh manusia, yaitu batu. Ternyata batu ini juga bisa dipakai sebagai alat bersuci atau alat untuk menghilangkan najis. Bagaimana sahabat Daku proses agar kita bisa menggunakan batu sebagai alat bersuci alternatif, wabil khusus untuk menghilangkan najis. Yang pertama, yaitu sediakan dulu minimal 3 buah batu. Dulu sahabat Rasul pernah bertanya kepada Rasulullah tentang bersuci dengan batu. Kata Rasul, ambillah 3 buah batu. Jadi 3 itu, angka 3 itu sebetulnya udah menunjukkan banyak. Tapi kalau memang sahabat Daku membutuhkan lebih dari 3, ya enggak apa-apa. Ya. Dan yang kedua, batunya itu harus suci. Jadi kita kalau mau bersuci atau menghilangkan najis dengan batu, selain yang batu yang kita ambil 3 buah itu, ya pokoknya 3 buah lah gitu ya. Dan usahakan dilihat batunya itu suci. Tidak ada najisnya. Masa untuk menghilangkan najis, pakai najis, kan gak boleh. Kita ambil kira-kira batu itu yang memang dari tempat yang kita yakin tidak ada najisnya. Kita yakin suci, tidak hanya bersih tapi suci. Ya. Kemudian, najis yang akan kita hilangkan itu jangan sampai kering. Misalnya najisnya najis setelah kita BAB atau BAK. Buang air kecil atau buang air besar. Jadi jangan sampai setelah kita BAK atau BAB baru nyari-nyari batu. Jadi kalau mau BAK, mau BAB, cari batu dulu. 3 buah terus dijamin suci. Nah dekatkan ke tempat kita di mana kita BAK atau BAB. Nanti kita kalau sudah selesai BAK-nya atau BAB-nya, kita bisa langsung bersihkan. Jadi najisnya tidak sampai kering. Berikutnya sahabat Daku ya, tidak kedatangan najis yang baru. Tempat yang akan kita buang, tempat yang akan kita hilangkan najisnya, misalnya habis BAK atau habis BAB, tidak kejatuhan najis yang baru atau tidak kedatangan najis yang baru lagi, misalnya, kita akan membersihkan BAK atau bekas pipis kita atau air kencing, air seni kita. Kemudian kita head ternyata. Makanya harus cepat-cepat bersihkan dulu BAK-nya. Bekas pipisnya atau bekas buang air kecil, bekas buang air besarnya. Jadi jangan sampai tertimpa lagi najis yang baru. Ya, itu syaratnya sahabat daku. Dan kemudian kita ketika membasuh atau menghilangkan najis itu tidak melewati kiri kanannya. Maksudnya ketika kita membasuh najis, membersihkan najis dengan batu itu, satu arah saja. Kita ambil nih misalnya batu, kita mau buang najis bekas BAK atau BAB kita. Satu arah. Set. Jadi jangan gini kiri kanan. Gitu. Jangan. Sekali usap. Set. Udah. Satu arah. Nanti sahabat daku balik tuh batu. Sisi berikutnya kan masih bersih. Gosok lagi. Set. Belum bersih. Masih nempel. BAB-nya kebanyakan. Balik lagi sisinya. Oh udah habis sisi. Sisi semuanya tuh sudah ada najisnya. Buang, ambil batu yang berikutnya. Jadi jangan digini-gini. Atau digini-gini. Kalau diputar atau dizigzag gini, itu najisnya justru berantakan. Jadi harus set. Set. Set. Gitu. Jadi tertib, rapih, bersih. Itu sahabat aku. Jelaskan? Cuma mungkin sahabat daku di zaman sekarang justru diaplikasikan batu itu dengan benda-benda yang lain. Contoh apa sahabat daku? Sahabat daku sering pergi ke mall atau mungkin di hotel. Bahkan di negara-negara tertentu, di hotel-hotel tertentu tidak disediakan air sahabat daku. Kalau BAK dan BAB. Ada batu? Enggak ada. Tapi justru di situ disediakan tisu. Benar sahabat daku? Ya. Tisu. Terus boleh enggak sih mah kalau kita membersihkan najis pakai tisu? Kan di dalam fikihnya adanya batu, enggak ada tisu. Ya ini zaman dulu batu. Nah sekarang tisu boleh enggak? Kalau dilihat dari karakter keasatan, kan asat ya, kasat. Tisu itu kasat, bersih, suci, insya Allah. Tisu juga mewakili alat bersuci alternatif yang berikutnya. Ya, cuma sahabat daku, tisu yang dimaksud di sini bukan tisu yang basah. Tapi harus tisu yang kering. Tapi nanti ya sahabat aku ya, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Sahabat daku, terima kasih sahabat daku masih bersama mama dalam kajian Fikhu Nisa. Subhanallah sahabat daku, alhamdulillah kita sudah selesai tentang alat bersuci. Dari mulai air, debu, dan batu. Sekarang kita akan lanjut sahabat daku dengan pembahasan baru. Yaitu tentang najis. Najis adalah hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya apa sih najis itu? Najis itu adalah suatu kotoran ya yang memang harus dibersihkan oleh kita sebagai kaum muslim atau muslimah. Baik dalam tempat ataupun mungkin pakaian yang biasa kita gunakan untuk ibadah. Supaya semuanya bisa menjadi suci dan bersih. Di dalam Islam, tentang kesucian itu sangat dianjurkan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan sangat mencintai orang yang suci. Bahkan Rasulullah mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian itu bagian daripada iman. Nah, supaya kita suci, otomatis hal-hal yang najis harus kita hindari. Tetapi, bagaimana mungkin kita bisa menghindari hal-hal yang najis, membersihkan hal-hal yang najis, kalau kita tidak mengenal najis itu sendiri. Kalau kita tidak mengenali hakikat-hakikat macam-macam najis itu tersendiri. Nah, di kesempatan ini sahabat Daku akan Mama ajak untuk mengenal dengan detail insya Allah ya, spesifikasi dari najis-najis itu. Secara garis besar sahabat Daku, najis terbagi tiga. Ya. Yang pertama, najis mukhaffafah. Atau biasa dikenal dengan najis yang ringan. Najis yang kategori cara pencuciannya itu relatif mudah. Apa itu sahabat Daku yang termasuk najis ringan atau najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu adalah najis air kencing laki-laki. Bayi laki-laki, maaf. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya air susu ibunya. Jadi kalau ada bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya, terus kemudian pipis. Nah, pipisnya itu hukumnya najis mukhaffafah. Kok cuman bayi laki-laki mah? Bayi perempuan yang belum makan apa-apa, cuman air susu ibunya, najisnya apa mah? Iya. ASI yang diminum oleh bayi perempuan, terus kemudian bayi perempuan itu pipis, itu masuknya bukan najis mukhaffafah. Kenapa? Menurut yang pernah Mama baca, ternyata katanya di dalam air kencing atau air seni bayi perempuan atau perempuan, itu katanya daya lekatnya lebih kuat. Itu menurut sumber yang pernah Mama baca. Jadi air kencing perempuan itu daya lekatnya lebih kuat dibanding air kencing bayi laki-laki. Nah, makanya air kencing bayi laki-laki yang hanya baru minum susu ibunya aja, air susu ibunya, itu masuknya dalam kategori mukhaffafah, ringan. Makanya mensucikannya mudah, cuman diciprat dengan air. Kita ngambil air, diciprat yang terkena najisnya. Ya kalau baju yang terkena pipisnya, tinggal diciprat, ambil air, ciprat. Tidak perlu mengalir airnya, tidak perlu dikasih apapun, hanya diciprat. Cukup, gampang, mudah. Cuman satu, itu saja. Air kencing bayi laki-laki yang baru minum ASI saja. Kemudian yang kedua, sahabat Daku, najis mutawasithoh. Nah, najis mutawasithoh ini adalah najis yang sedang. Najis mutawasito adalah najis selain najis mukhaffafa dan selain najis mugholazo. Tetapi mungkin supaya sahabat Daku bisa mudah mencerna, karena najis mutawasito itu lebih luas, lebih banyak. Mama akan informasikan ke sahabat Daku najis mugholazo dulu. Supaya nanti ketika sudah faham najis mukhaffafa, faham najis mugholazo, sahabat Daku akan mudah mencerna tentang najis mutawasito. Najis mughalazo atau najis yang berat. Cuman dua sahabat Daku dikatakan di fikhun nisa ini. Yaitu najis anjing dan babi. Sekujur tubuh anjing. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ujung ekor. Itu najis semuanya. Luar dalam najis. Termasuk air liur. Ya. Begitupun babi. Sekujur tubuh babi luar dan dalam itu najis. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda. Iza walagul kalbu fil inai fagsiluhu sab'an. Wa afiruhu saminata biturab. Kalau bejana kalian atau wadah kalian dijilat oleh anjing, maka cucilah dengan debu, bukan debu, tanah sebanyak 7 kali. Atau ada yang mengatakan cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Begitupun najis babi. Babi najis sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan untuk kalian bangkai, darah, dan babi. Sama cara pencuciannya 7 kali, salah satunya dengan tanah yang suci. Kenapa harus tanah? Kalau menurut penelitian para pakar kimiawi, itu katanya di dalam tanah, di dalam tekstur tanah itu, atau tanah lah ya, ternyata memiliki daya serap yang cukup kuat untuk mengangkat kotoran termasuk najis. Kita tahu mungkin ya, kalau misalnya di tanah ada bangkai atau ada kambing mati atau ada ayam mati, tapi kemudian air yang ada dalam tanah itu tidak bau dan tidak kotor. Kenapa? Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat Daku, terima kasih masih bersama Mama dalam kajian Fikhun Nisa. Kita lanjutkan. Tadi najis mughalazah, anjing dan babi, cara mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tadi Mama katakan bahwa menurut penelitian ternyata tanah itu memiliki daya serap ya, atau apa namanya, filterisasi ya, daya serap untuk najis dan kotoran itu yang luar biasa kuatnya. Tadi Mama contohkan bahwa ketika ada bangkai di atas tanah, bangkai apapun itu, terus kemudian air yang di dalam tanahnya itu ternyata tidak terkontaminasi oleh baunya. Begitupun misalnya kita di rumah ada sumber air bersih, terus kemudian beberapa meter dari sumber air bersih itu ada kotak pembuangan kotoran kita atau septic tank ya yang kita kenal, ternyata kotoran dari situ itu tidak mengkontaminasi untuk air suci yang ada di dalam rumah sebagai sumber air bersih kita gitu. Itu kenapa? Karena tanah itu bisa menyerap kotoran dengan sangat kuat. Makanya di dalam syariat kita atau Al-Quran atau As-Sunnah mengajarkan bahwa mengangkat najis mughalazah itu salah satunya harus dengan tanah. Karena tanah itu daya angkatnya lebih kuat. Mama, zaman sekarang kan banyak tuh deterjen yang canggih-canggih. Bisa mengangkat kerak kotoran, bisa bikin celing lantai dan lain sebagainya. Kenapa nggak pakai itu aja? Makan sekarang zamannya modern. Ternyata produk manusia tidak sehebat produk Allah. Tetap tanah yang paling jempol dan paling bagus untuk mengangkat lekatnya kotoran najis mughalazah. Ya sahabat Daku. Nah, setelah Mama paparkan tentang najis mutawasito, najis muhofafa, maaf, najis muhofafa, najis ringan, mencucinya cuma dengan diciprat, dan najis mughalazah, najis berat, yaitu anjing dan babi, cara mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah yang suci. Nah, sahabat Daku, sekarang masuk ke najis mutawasito. Najis mutawasito gampang mengenalinya kalau kita tahu najis muhofafa dan najis mughalazah. Najis mutawasito adalah najis selain najis ringan dan najis berat. Contohnya banyak. Misalnya darah, bangkai, muntah, kotoran hewan, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Cara mencucinya, sahabat Daku, harus hilang baunya dari najis itu, rasanya dan warnanya. Dan yang paling penting lagi sahabat daku adalah airnya yang kita gunakan untuk mencuci najis mutawasito itu harus mengalir. Ini ada hal yang ingin mama sampaikan kepada sahabat daku yang wanita, karena ini fikhun nisa. Jadi mama pikir mama harus lebih spesifik tentang najis mutawasito. Ini sahabat daku ya yang wanita. Biasanya nih sahabat daku yang wanita, kalau haid atau nifas, biasanya di underwear kita itu bekas darah haid atau bekas darah nifasnya itu biasanya itu suka nempel. Kadang-kadang masih meninggalkan warna. Nah ini sahabat aku yang harus hati-hati. Kenapa? Darah merupakan najis mutawasito yang jelas-jelas tadi mama bilang harus bersih warnanya, harus bersih rasanya, harus bersih baunya. Kalau underwear kita yang bekas darah tadi, ketika kita cuci sambil mengalir airnya mungkin dari keran, mungkin dari cidukan, itu tidak hanya bau yang harus hilang, tidak hanya rasa, tapi warnanya. Kalau di underwear kita masih ada warna coklat atau warna kuning, bekas najis mutawasito, yaitu darah tadi, berarti underwear kita masih ada najisnya. Walaupun dijemur, kemudian disetrika, kita pakai salat lagi, tetap najisnya berarti masih ada. Kalau salat bawa najis, ya bagaimana salatnya? Berarti salatnya tidak sah. Karena salatnya bawa najis. Kalau misalnya sahabat daku memiliki underwear yang masih ada warna dari najis mutawasitohnya, nggak usah dipakai sholat deh. Biarin itu mah khusus dipakai untuk haid. Kalau sahabat daku haid lagi. Atau nifas. Khusus. Jadi sahabat daku kalau mau sholat, cari underwear yang suci dan bersih. Yang tidak ada nodanya. Dan tidak bau. Dan tidak ada rasa najisnya. Emang najis ada rasanya? Iya. Ada rasanya. Ya. Jadi itu. Jadi cara menghilangkan najis mutawasitoh adalah airnya harus mengalir, terus harus hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Itu sahabat daku ya. Baik sahabat daku, mama akan menyimpulkan kajian fikun nisa di segmen kali ini, yaitu tentang najis. Secara garis besar sahabat daku, najis terbagi tiga. Najis muhafafah, najis mughalazoh, najis mutawasito. Najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara mencucinya cukup dengan menciprat dengan air. Ya, gampang, mudah. Yang kedua, najis mughalazoh, yaitu anjing dan babi. Cara mencucinya yaitu dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah yang suci. Dan itu juga airnya harus mengalir. Yang ketiga, najis yang sedang, najis mutawasito. Yaitu selain najis ringan dan najis berat. Ini sangat bervariasi, macamnya banyak sekali. Dan cara mencucinya, airnya harus mengalir. Dan najisnya itu harus hilang. Warna najisnya, rasa najisnya, dan warna najisnya. Itu saja sahabat daku ya, yang bisa mama sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat daku ya. Baik sahabat daku, kita sudahi perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan di episode-episode berikutnya mama bisa ketemu lagi dengan sahabat daku sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata mama yang kurang berkenan atau ada penjelasan yang kurang jelas ya untuk sahabat daku. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.